السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين وقوم مسلمات رحمكم الله، semoga senantiasa dirahmati Allah عز وجل. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah Azza wa Jalla dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita yang terakhir telah memasuki bab yang ke-46, bab tentang keutamaan cinta karena Allah dan benci karena Allah, dan seyogyanya seorang yang mencintai saudaranya karena Allah, hendaklah dia menyampaikan dan mengucapkan kepada saudaranya itu, serta memberitahukannya bahwa dia cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, serta apa yang harus seyogyanya dijawab oleh orang yang telah mendapatkan ucapan tersebut. Telah kita bahas pembukaan dari hadis dari bab ini, dan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, yang mana hadis ini telah saya baca ketika itu pada pertemuan yang terakhir, dan tidak mengapa kita mengulangi mendengarkan hadis ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, الإمام النووي رحمه الله بركاته، وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، dan dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ثلاثٌ من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Ada tiga perkara, ada tiga perangai yang mana apabila tiga perangai itu ada dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan lezatnya iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya menjadi sesuatu yang paling dicintainya dari selain keduanya. Jadi seorang yang dia memiliki dalam dirinya kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, melebihi cintanya kepada selain Allah dan Rasulnya, maka dia akan merasakan lezatnya dan manisnya iman. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan dia tidak mencintai seseorang melainkan cintanya terhadap orang tersebut karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu, dan dia benci, dia tidak menghendaki, dia tidak mau kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran tersebut kama yakrahu an yuqdhafa finnar, sebagaimana dia tidak mau, dia enggan untuk dilemparkan ke dalam api. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita tentang perangai sifat dan perilaku yang dengannya apabila seorang melakukannya, seorang menerapkannya, ada dalam dirinya, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Ini menunjukkan bahwa iman itu memiliki kelezatan. Iman itu ada rasanya. Sehingga kita tidak boleh menyangka bahwa iman itu sekedar iman. Sesuatu yang kita percaya, kita tanamkan dalam diri kita, kemudian tidak ada kelezatannya. Ini anggapan yang keliru. Sesungguhnya iman itu memiliki kelezatan. Memiliki rasa yang dirasa oleh setiap orang mukmin. Yang betul-betul beriman dan dia betul-betul meresapi tentang nikmat keimanan yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan merasakan kelezatan iman itu. Ibadah juga memiliki kelezatan. Seorang beribadah kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, dia merasakan lezatnya ibadah itu. Jadi agama kita dengan semua ajarannya ini memiliki kelezatan, kenikmatan, ada rasanya. Nah, kalau saja kemaksiatan memiliki kelezatan, walaupun hanya bersifat sementara, orang yang melakukan kemaksiatan dan berbagai macam kemaksiatan, ada kelezatannya atau tidak? Jawabannya ada. Makanya dilakukan. Tapi hanya sementara. Hanya sekejap. Namun mengakibatkan penyesalan yang panjang. Nah, kalau saja kemaksiatan, ketika seorang berbuat maksiat, zina, minum-minuman keras, berjudi, dan yang lainnya, dari berbagai macam kemaksiatan, ada sisi kelezatan yang dirasakan. Nah, bagaimana mungkin suatu ibadah, iman, ketakwaan, kesabaran, dan yang lainnya, dari tuntunan agama kita, Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Radio Roja 756 AM dan Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Man radhiya billahi rabban, seorang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, sebagai sembahannya, yang tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dia akan merasakan lezatnya iman tersebut. Man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan, akan merasakan lezatnya iman orang yang ridha Islam sebagai agamanya. Karena Islam itu adalah indah. Islam adalah keadilan. Islam adalah metode Allah yang Allah turunkan untuk manusia di muka bumi ini. Dan Allah ridha di sisinya. Itulah Islam. Seorang tidak akan merasakan lezatnya Islam kecuali kalau dia betul-betul mengetahui tentang Islam itu. Dan segala ajarannya yang mudah, yang sederhana, tetapi memberikan ketenangan dan ketentraman dalam dirinya. Nah, orang yang ridho Islam sebagai agamanya akan merasakan lezatnya iman itu. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam nabiyan, akan merasakan lezatnya iman orang yang ridha Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpinnya, sebagai nabinya, sebagai contoh teladannya, sebagai panutannya, maka dia akan merasakan lezatnya iman itu. Berarti iman memiliki kelezatan. Tiada yang memungkirinya kecuali orang yang memang jahil. Ya. Bahwa iman memiliki kelezatan. Nah, orang yang selalu mencela, mengkritik Islam dengan pemikiran-pemikirannya, dia tidak akan merasakan lezatnya Islam ini. Karena dia lihat dari satu sisi, dari sisi hawa nafsunya, sehingga bertentangan. Nah, oleh karena itu, marilah kita berupaya melakukan apa-apa yang telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mampu merasakan lezatnya iman itu. Nah, di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ada tiga hal yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apabila tiga hal ini, tiga perangai ini, tiga perkara ini ada dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman, lezatnya iman. Yang pertama, dia memprioritaskan, mendahulukan, mengutamakan, dan menjadikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya adalah sebagai segala bentuk kecintaan yang dia berikan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Kalaupun dia mencintai yang lainnya, secara tabiat, manusia cinta pada istrinya, cinta pada anaknya, cinta pada harta bendanya, tapi semua itu bagi dia tidak akan mampu mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu mengalahkan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang tertanam dalam dirinya rasa cinta ini, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, melebihi cintanya kepada segalanya, maka dia akan merasakan betapa lezatnya iman itu. Maka dari itu seorang harus berupaya. Berupaya untuk menanamkan cinta itu dalam dirinya. Menumbuhkan cinta itu kepada dalam dirinya. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Bagaimana sih caranya? Menanamkan rasa cinta, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan rasa cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mampu melebihi cinta atas segala-galanya. Dari hal-hal duniawi yang ada, yang dihadapi, yang dimilikinya. Di antaranya adalah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, seorang apabila dia ingin menumbuhkan ya kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla, tentu dengan dia merenungkan akan nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan kepadanya dalam semua aspek kehidupannya. Allah memberikan dia taufik sehingga dia beriman kepada Allah. Allah memberikan dia taufik sehingga dia melaksanakan perintah-perintah Allah yang Allah wajibkan. Allah memberikan dia taufik untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Allah memberikan dia taufik untuk selalu berzikir pada Allah. Ini semua di antara nikmat-nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan padanya. Ya. Maka sudah seyogyanya cinta itu hanya untuk Allah. Jika seorang memikirkan, merenungkan tentang nikmat-nikmat Allah tersebut. Demikian pula dia merenungkan bagaimana Allah memperkenalkan, Allah memberikan dia hidayah untuk mengenal Rasulullah SAW. Beriman kepada Rasulullah SAW. Dan bagaimana dengan hidayah Allah tersebut. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW. Kemudian dia membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Allah dan mempertaruhkan segala-galanya untuk Allah dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kemudian risalah itu sampai kepadanya dengan rahmat Allah dan hidayah Allah, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara hal yang dapat melumbuhkan dan membesarkan rasa cinta seorang kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Demikian pula banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah akan menjadikan dan menumbuhkan rasa cinta itu dalam diri seseorang. Ini yang harus diupayakan, ya. Yang harus diupayakan oleh setiap orang muslim. Setiap orang muslimah. Bagaimana dia menumbuhkan, dia mengembangkan, dia membesarkan rasa cinta itu dalam dirinya kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga cinta itu betul-betul menguasai dirinya. Mengalahkan semua kecintaan kepada selain Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus kita upayakan. Yang harus kita usahakan dan minta pada Allah Azza wa Jalla. Di antara upaya untuk mendapatkan cinta atau menumbuhkan cinta dalam diri kita kepada Allah dan Rasulnya adalah dengan memohon pada Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Allah, ya Allah, aku minta kepada Engkau. Aku mohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau tanamkan dalam diriku kecintaan kepadamu dan kepada Rasulmu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, beliau dalam doanya meminta pada Allah, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon pada Engkau hubbaka, agar aku cinta kepada Engkau ya Allah, agar aku bisa mencintaimu. Wa hubba man yuhibbuka, dan agar aku Engkau berikan kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu. Karena hamba-hamba Allah terbagi menjadi dua golongan. Ada orang-orang yang cinta kepada Allah Ta'ala, dan ada orang-orang yang murka kepada Allah, yang benci kepada Allah. Jangan dikira tidak. Maka minta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan oleh Allah dalam hati kita, dalam diri kita, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada orang-orang yang mencintai Allah, dan kecintaan kepada amal perbuatan, yang dengan amal perbuatan itu kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kecintaan beramal perbuatan itu kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang diminta oleh Nabi SAW kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Dan agar aku mencintai suatu amal ibadah, yang dengan amal ibadah itu aku akan Engkau dekatkan pada kecintaan padamu, atau aku mendapatkan kecintaan dengan amal tersebut. Maka seorang hamba meminta pada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah, Allah bisa dan mampu memberikan apa saja yang diminta oleh seorang hamba kepadanya, selama itu kebaikan. Nah, ini diantara upaya, usaha, amal yang dengannya seorang yang mendapatkan atau agar tumbuh besar dalam dirinya kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila cinta itu telah menguasai diri seorang, cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulnya, ya, melebihi yang lainnya, melebihi cintanya kepada anaknya, kepada istrinya, kepada hartanya, maka ini akan, dia akan merasakan kelezatan dari iman tersebut. Kemudian yang kedua, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan dia mencintai seseorang, tidak ada yang mendorong dia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Dia tidak mengharapkan dari cintanya kepada seseorang, dia tidak mengharapkan dunia, dia tidak mengharapkan harta, dia tidak mengharapkan jabatan, dia tidak mengharapkan sesuatu yang murah dari dunia ini. Karena pada umumnya, atau kebanyakan, atau banyak di antara manusia, ketika dia mencintai sesuatu atau seseorang, cintanya bukan karena Allah, tetapi lebih besar didorong oleh hal-hal kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Maka timbullah rasa cinta itu. Ada seorang mencintai seseorang karena syahwat, karena birahinya. Ada orang mencintai seseorang karena harta yang dilihat pada orang itu, dia ingin mendapatkan bagian dari harta itu. Ada orang mencintai saudaranya karena jabatan, dia melihat orang ini mempunyai pengaruh, mempunyai jabatan, maka dia pun ingin mendapatkan pengaruh, bagian dari jabatan orang itu, maka dia mencintai orang itu. Atau yang lainnya, dari hal-hal bersifat duniawi. Nah, itu semua tidak akan abadi. Ketika seorang mencintai seseorang karena syahwat, maka begitu selesai syahwatnya, hilanglah cintanya. Ketika seorang mencintai seseorang karena harta, ketika dia mendapatkan harta itu dia cinta. Begitu dia tidak mendapatkan harta dari orang itu, maka akan lepas cinta itu, akan pudar cinta tersebut, bahkan mungkin akan berbalik dengan kebencian. Ketika seorang mencintai seseorang karena jabatan, karena pengaruh dan yang lainnya, maka apabila dia mendapatkan apa yang diinginkan, dia akan mencintainya. Tetapi begitu dia tidak mendapatkannya, maka dia dengan serta-merta akan membenci orang tersebut. Maka cinta yang dibangun di atas urusan-urusan duniawi bukan karena Allah, ini semuanya sifatnya sementara. Hanya sebentar, hanya sekejap. Silakan kita tanyakan pada diri kita. Mungkin seseorang pernah terjerumus dalam cinta yang disebutkan tadi, bukan karena Allah. Semua sudah berlalu. Hanya sebentar, bahkan bisa jadi menjadi permusuhan yang dahsyat antara dua orang itu. Namun ketika cinta itu, ketika seorang mencintai saudaranya karena Allah, karena agamanya, karena akidahnya, karena prinsip hidupnya, maka dia akan merasakan betapa nikmatnya persaudaraan tersebut. Dia akan merasakan lezatnya iman. Dia mendapat sesuatu atau tidak dari saudaranya, berupa harta atau yang lainnya, itu tidak akan mempengaruhi dia. Karena cintanya karena Allah, bukan karena dunia. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka seorang akan mendapatkan dan merasakan lezatnya iman ketika dia mencintai saudaranya betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah cinta yang kekal. Cinta yang akan berlangsung di dunia dan di akhirat kelak. Dan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika mereka bertemu dan dipertemukan oleh Allah di surga. Karena mereka cinta karena Allah. Nah ini hal yang kedua yang dengannya seorang dapat merasakan lezatnya iman. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu. Dan seorang yang dia benci, dia tidak menghendaki untuk kembali kepada kekufuran setelah dia diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, setelah dia diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan hidayah berupa taufik, berupa ilmu dan yang lainnya, sehingga dia memeluk agama Allah, maka dia tidak mau keluar lagi. Dia tidak mau kembali kepada kekufuran. Sebagaimana seorang, ya, kama yakrahu an yukdhafa finnar, sebagaimana dia tidak mau kalau dia dilemparkan ke dalam api. Ini menunjukkan gambaran tentang murkanya, bencinya dia untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana seorang yang tidak mau dia dimasukkan ke dalam api. Tidak ada orang yang mau dimasukkan dalam api, dibakar, disiksa. Bahkan kita lari dari api, ya. Maka tidak akan mau untuk dijerumuskan ke dalam api. Nah, seorang yang telah tertancap dalam dirinya iman dan Islam, dia telah diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kekufuran kepada iman, yang mana dia mempertahankan imannya, mempertahankan Islamnya, mempertahankan akidahnya, maka dia akan merasakan lezatnya iman tersebut. Oleh karena itu telah saya sebutkan tadi tentang kisah yang disampaikan oleh Nabi SAW perihal umat-umat terdahulu yang mereka diazab, mereka disiksa, mereka dibunuh. Ya. Karena apa? Dalam rangka mempertahankan keimanan mereka. Mereka lah orang-orang merasakan lezatnya iman itu. Ketika mereka mampu mempertahankan imannya, mempertahankan akidahnya demi keselamatan mereka. Mereka murka dan kekufuran. Maka orang tidak akan mengetahui tentang nikmatnya iman kecuali kalau dia meninggalkan kekufuran itu. Seorang tidak akan merasakan nikmatnya tauhid kecuali kalau dia meninggalkan kesyirikan. Seorang tidak akan merasakan nikmatnya sunnah kecuali dia meninggalkan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka tiga hal ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang pentingnya, ya, seorang menanamkan dalam dirinya kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana kedua hal itu, cintanya kepada Allah dan Rasulnya, akan mendorong dia untuk senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu orang-orang yang menjalankan ketaatan, ibadah kepada Allah, dia betul-betul akan merasakan lezatnya hidup ini. Lezatnya ibadah tersebut, lezatnya iman tersebut. Dan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, di antara cirinya adalah dia tidak mengedepankan syahwatnya atas cintanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan mengedepankan cintanya kepada syahwat duniawi melebihi atau atas cintanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia akan tetap mendahulukan dan mengutamakan Allah dan Rasulnya daripada yang selain keduanya. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini bahwa seyogianya seorang hamba dan seorang mukmin mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada dia mencintai anak, istri dan hartanya, bahkan dari dirinya sendiri dan manusia seluruhnya, sehingga betul-betul mendapatkan derajat yang tertinggi dari kecintaannya tersebut. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa yang menghubungkan seorang mukmin dengan saudaranya sehingga terjalin hubungan yang baik pada hakikatnya adalah tali iman. Yang menghubungkan mereka adalah tali keimanan, tali persaudaraan iman. Maka mereka cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini yang mengikat mereka. Kalau betul-betul mereka berhubungan, bersilaturahmi, bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang terpenting. Kita membangun persaudaraan kita semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena yang lainnya, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang orang mukmin itu membenci kekufuran. Orang yang beriman kepada Allah tidak mungkin ada dalam dirinya kecintaan kepada kekufuran. Dia berlepas diri dari kekufuran dan dari orang-orang kafir. Ini sifatnya seorang mukmin, bahwa dia tidak senang pada kekufuran. Karena dia tahu bahwa kekufuran itu adalah hal yang dibenci oleh Allah, yang dimurka oleh Allah. Maka tidak mungkin dia mencintai sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Orang mukmin itu tidak akan mencintai sesuatu yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mencintai sesuatu yang dimurkai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan mencintainya. Dia membencinya. Itu diantara sifat orang-orang beriman. Tidak akan mungkin muncul dalam dirinya kecintaan kepada kekufuran. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang cinta itu ada dua hal, dua macam. Ada cinta yang bersifat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini yang dimaksud dalam hadis ini. Dan yang kedua ada cinta yang bersifat tabiat, hal-hal yang merupakan naluri manusia, seperti cinta kepada anak-anaknya, cinta kepada istrinya. Ya, ini hal-hal yang wajar dan tidak boleh berlebihan. Tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari sini juga menjelaskan kepada kita sebagaimana telah saya sebutkan tadi, bahwa iman itu memiliki rasa, memiliki kelezatan, ada ta'amnya, ada rasanya, ada lezatnya, ada manisnya, yang tidak dirasakan kecuali orang-orang tertentu. Di antara yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sab'atun يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Ada tujuh golongan manusia yang mana Allah akan menaungi mereka di bawah naungan arsy-Nya. Karena ada riwayat yang lain menyebutkan naungan di sini naungan arsy. Yaumal la dhilla illa dhillu, pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Jadi ada tujuh golongan yang disebutkan dalam hadis ini yang mereka akan dilindungi, dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla di hari yang tiada naungan, yaitu di hari kiamat. Tiada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Ketujuh golongan itu adalah imamun adilun. Seorang pemimpin, seorang imam yang adil. Yang kedua, وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Seorang pemuda yang dia tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Golongan yang ketiga. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. Dan seorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Dia sangat mencintai masjid, untuk beribadah di masjid. Yang keempat, وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. Dan dua orang yang mereka saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah. Mereka berpisah karena Allah. Golongan yang kelima. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ إِمْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ. Seorang yang dia diajak oleh seorang wanita, diajak untuk berbuat keji oleh seorang wanita yang mana wanita ini memiliki keindahan tubuh, kecantikan wajahnya. Faqala inni akhafullah. Namun lelaki itu menolak. Dan yang menolaknya bukan karena apa-apa, tetapi karena takut kepada Allah. Golongan keenam adalah وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا. Dan seorang yang dia memberikan sedekah dengan suatu sedekah, lalu dia menyembunyikan sedekah tersebut. حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. Sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan golongan yang ketujuh, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا. Dan seorang yang dia berzikir mengingat Allah dalam keadaan sendirian. فَفَضَّتْ عَيْنَاهُ. Kemudian kedua matanya mengalirkan air. Dia menangis karena Allah. Hadis ini muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tujuh golongan. Namun para ulama menyebutkan bahwa bilangan tujuh ini dalam istilah usul fiqhnya tidak ada mafhumnya. Artinya tidak hanya tujuh golongan tersebut. Karena ada beberapa riwayat yang lain menyebutkan beberapa golongan yang lainnya yang juga mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Ya, ada selain golongan ini, selain tujuh golongan ini, ada juga beberapa golongan yang mereka mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. yang mana pada hari itu tiada naungan kecuali naungan Allah. Oleh karena itu Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau mempunyai sebuah risalah, ya, kitab kecil menunjukkan, menjelaskan tentang selain dari tujuh golongan ini, yang mana kitab tersebut bernama Ma'rifatul Khisalil Musilah Ila Dhilal, mengetahui perangai-perangai yang menyampaikan seseorang untuk menggapai naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuh golongan ini bukan sebagai hal yang final, tidak ada yang lainnya lagi, tidak. Tapi ini yang disebutkan dalam satu hadis ini, ada tujuh golongan. Yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imamun adilun. Imam yang adil, ya tentu imam yang dia betul-betul melaksanakan perintah Allah, ya. Dia benar-benar memberikan ya, kemaslahatan, memikirkan dan menjalankan ya pemerintahannya dengan benar, ya betul-betul membawa rakyat dan umat kepada kebaikan, kepada keadilan. Ya. Dia tidak menipu rakyatnya. Dia menjalankan perintah Allah. Dia menjauhi larangan Allah. Ya, karena keadilan yang paling adil adalah apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi imam yang adil di sini jelas ada yang menjalankan apa yang diperintahkan dan disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena yang memerintahkan keadilan adalah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada keadilan. Innallaha ya'muru bil adli. Allah memerintahkan untuk kita melaksanakan keadilan. Wal ihsan, dan untuk berbuat kebaikan. Ya. Wa ita'i dzil qurba, dan memberikan kepada kaum kerabat. Ya, seorang mempunyai kelebihan harta, dia mempunyai kewajiban kepada keluarganya, maka dia menginfakkan untuk keluarganya, untuk sanak familinya, untuk kaum kerabatnya, itai dzil qurba. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah mencegah, Allah melarang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ya, wal bagh, dan melampaui batas. Ya, tidak berbuat adil. Itu Allah melarangnya, Allah mengharamkannya. Maka ketika disebutkan di sini imam yang adil, yang pertama kali adalah yaitu orang yang menjalankan apa yang diperintahkan Allah, yang disyariatkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam yang adil. Para ulama menyebutkan di antara hikmah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut yang pertama kali dari tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak adalah imam yang adil. Para ulama menyebutkan karena imam yang adil ini adalah manusia yang sangat langka. Ya. Manusia yang sangat langka, pemimpin yang adil sangat sulit didapat. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan yang pertama kali. Ya, imam, imamun adilun. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah azza wa jalla. Seorang pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah. Mengapa pemuda disebutkan dalam hadis ini? Karena kecenderungan pemuda itu adalah kepada syahwat, kepada hal-hal yang berupa kelalaian, ya, kepada permainan. Ya, dia menikmati kehidupan duniawi ini. Nah, kalau ada seorang pemuda yang dia itu taat pada Allah, dia pemuda yang baik, dia menuntut ilmu, dia melaksanakan ilmunya, beribadah kepada Allah, maka ini satu hal yang istimewa yang ada pada pemuda tersebut. Makanya dia digolongkan dalam tujuh golongan yang mendapatkan nama Allah di hari kiamat kelak. Apalagi hidup di zaman seperti ini, kita bisa menyaksikan bagaimana kehidupan pemuda-pemuda kita, anak-anak kita, ya, kecenderungan kepada hal-hal bersifat duniawi. Ini adalah realita. Oleh karena itu, suatu hal yang luar biasa dan luar kebiasaan apabila ada seorang anak muda yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jauh dari kemaksiatan. Padahal kemaksiatan, panggilan-panggilan maksiat, ya, itu ada dalam dirinya. Tapi dia tidak mau, dia menjauhinya. Dia menghindar dari kemaksiatan-kemaksiatan. Di saat kemaksiatan itu datang kepadanya, memanggilnya, menyerunya, tapi dia tidak mau. Dia menjauhi. Justru dia mengisi kehidupannya, masa mudanya, dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentu ibadah di sini adalah ibadah yang benar. Ibadah yang berdasarkan ilmu. Makanya dipuji oleh Nabi SAW. Dan dijadikan salah satu dari golongan, dari tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Karena ibadah yang dilakukan, nasya'at fi ibadatillah, yaitu ibadah yang benar. Yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Ya. Ini yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Yang ketiga, ada seorang yang hatinya selalu bergantung pada masjid. Dia cinta kepada masjid karena masjid adalah tempat ibadah, tempat berzikir, tempat dia sujud pada Allah Azza wa Jalla, salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, ya, berzikir, walaupun sebetulnya tidak hanya di masjid. Berzikir di manapun bisa seorang berzikir. Tapi kecintaannya kepada masjid menjadikan hatinya bergantung kepada masjid. Dia selalu merindukan azan dikumandangkan untuk dia segera ke masjid beribadah kepada Allah, ya, menjawab panggilan Allah untuk mendapatkan kemenangan, mendapatkan keuntungan. Nah, pemuda atau orang yang demikian hatinya, maka dia termasuk orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Dia mencintai masjid, mencintai tempat yang mulia, yang mana masjid adalah bumi Allah yang paling Allah cintai, dan pasar adalah bumi Allah yang paling Allah benci, karena di sana terdapat macam-macam kemaksiatan, penipuan, pemalsuan. Itu di pasar. Kalau di masjid tidak. Bumi Allah paling Allah cintai adalah masjid, karena di sana tempat seorang beribadah pada Allah, tempat seorang khusyuk bermunajat pada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka orang yang hatinya betul-betul cinta kepada apa yang Allah cintai, yaitu bumi Allah yang Allah yang paling Allah cintai itu masjid, ya, dia cinta karena untuk beribadah pada Allah. Ini termasuk golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, yang mana pada hari itu tiada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya, dua orang yang mereka saling mencintai karena Allah. Ini pembahasan ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Ya, bagaimana kita berupaya untuk mencintai saudara kita betul-betul karena Allah. Bukan karena kepentingan duniawi. Tapi betul-betul karena Allah. Inilah yang akan juga mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Cinta kepada seorang karena Allah. Bertemu, kalau Allah menghendaki mereka bertemu karena Allah. Kalaupun mereka harus berpisah, juga karena Allah. Perpisahan ini bisa dengan hijrah, karena temannya pergi meninggalkan, ya, tempatnya, ya, atau kampungnya, karena suatu hal dia harus pergi. Nah, temannya, saudaranya ini rela, ikhlas temannya pergi, dia berpisah, karena Allah. Ataupun perpisahan disebabkan karena kematian. Saudaranya meninggal, mendahuluinya, maka dia ikhlas akan kepergian saudaranya, ya, Ini dia mendapatkan, ini diantara yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Poin ini menekankan kembali pada kita tentang pentingnya, urgennya kita membangun kecintaan persaudaraan kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan menjadikan dan menumbuhkan ya, persaudaraan yang kekal dan seizin Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Kemudian golongan yang berikutnya adalah seorang yang dia dipanggil, diajak oleh seorang wanita untuk berbuat keji, untuk berbuat zina, na'udzubillah min dzalik. Tetapi dia takut pada Allah Azza wa Jalla, maka dia menolak. Dan wanita yang memanggilnya adalah seorang wanita yang cantik, yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai kehormatan, yang mempunyai harta. Tapi dia menolak. Dia tetap tidak menjawab panggilan wanita tersebut untuk berbuat perbuatan keji. Tapi penghalangnya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena takut pada Allah. Karena dia yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Maha melihat. Dia yakin bahwasanya kenikmatan dalam zina itu hanya sebentar. Sehingga rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla ini mencegah dia dari memanggil, dari menjawab panggilan wanita tersebut. Dan ini ujian yang terbesar bagi seorang di dunia ini. Di antara ujian-ujian besar adalah ketika seorang diuji oleh Allah dengan ujian syahwat, seorang wanita yang mempunyai kedudukan, mempunyai jabatan, mempunyai harta, ya, mempunyai kecantikan, mengajak seorang untuk berzina. Ya. Ini adalah ujian yang berat. Nah, kalau seorang bisa menyelamatkan dirinya dan menolak ajakan tersebut, maka dia mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Ya. Demikian pula sebaliknya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama tentang hadis ini. Demikian pula seorang wanita yang dia diajak berzina oleh seorang laki-laki yang memiliki ketampanan parasnya, wajahnya, yang memiliki kedudukan jabatan, yang memiliki harta benda yang banyak. Kalau ada seorang wanita diajak oleh seorang laki-laki yang demikian keadaannya untuk berzina, tetapi kemudian dia mempertahankan diri dan kehormatannya karena takut pada Allah, dia tidak mau diajak berzina oleh orang tersebut, maka wanita tersebut termasuk di antara wanita-wanita yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Dengan naungan yang tiada naungan kecuali naungan Allah pada hari tersebut. Jadi untuk poin yang ini, bagaimana disebutkan oleh para ulama, termasuk wanita yang dia menolak ajakan seorang pemuda atau seorang laki-laki yang memiliki ketampanan, memiliki harta, memiliki jabatan, ya. Laki-laki itu mengajak dia berzina, tetapi dia menolaknya karena Allah, ini pun akan mendapat naungan di hari kiamat kelak. Nah, di sini pentingnya menanamkan dalam diri kita, dan dalam diri anak-anak kita, dan dalam diri umat, yaitu al-khauf min Allah. Rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jarang ditanamkan dalam diri anak-anak kita, peserta didik kita. Ini harus kita tanamkan dalam diri mereka rasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka ketika telah menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat, tetap ada rasa takut dalam diri mereka. Sehingga tidak berani korupsi karena takut pada Allah. tidak berani menipu karena takut pada Allah. Ya. Maka menanamkan rasa takut pada Allah Azza wa Jalla adalah bagian, salah satu bagian terpenting dalam dunia pendidikan Islam. Dalam dunia pendidikan Islam, tanamkan rasa takut pada anak didik kita, takut kepada Allah, takut bermaksiat, takut berkhianat terhadap amanah yang diberikan. Ya. Ini yang kita harus tanamkan. Sehingga lahirlah generasi yang takut pada Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka ketika menjalankan amanah yang dipikulkan oleh Allah kepada mereka, atau manusia kepada mereka, mereka menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Karena ada rasa takut dalam diri mereka. Kemudian di antara orang-orang yang mendapat naungan di hari kiamat kelak, yaitu orang yang memberikan sedekah, namun dia menyembunyikan sedekahnya. Dia tidak mau siapapun mengetahui kecuali Allah. Dia tidak mau istrinya mengetahui. Dia tidak mau anaknya mengetahui bahwa dia memberi sedekah. Dia tidak mau sekretarisnya mengetahui. Atau yang lainnya. Dia memberikan sedekah betul-betul karena Allah. Dia menyembunyikannya dan tidak mau diketahui oleh siapapun. Kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di antara keutamaan sedekah yang bersifat sir. Sedekah yang bersifat tersembunyi. Dia memiliki keutamaan. Para ulama menjelaskan dalam masalah ini, karena sedekah itu ada dua macam. Ada sedekah yang wajib. Ini adalah yang disebut dengan zakat. Kemudian ada sedekah yang bersifat tatawu. Dan yang dimaksud dalam hadis ini adalah sedekah tatawu. Yaitu bersifat sukarela. Bukan bersifat wajib. Nah, seorang yang di dalam dia memberikan sedekah yang bersifat sukarela ini, kalau dia sembunyikannya, maka dia akan mendapatkan naungan Allah dari kiamat kelak. Ya, yang tiada naungan kecuali naungan Allah pada hari tersebut. Jadi yang dimaksud di sini, sedekah yang bersifat tatawu, yang bersifat sukarela. Adapun zakat, ya zakat mal, ya justru para ulama menyebutkan lebih dianjurkan untuk diumumkan kalau harta berupa zakat, zakat mal. Apa manfaat dari mengumumkan zakat mal? Artinya seorang ketika dia memberikan zakat, dia mengatakan ini zakat mal. Yang pertama, ketika dia memberitahukan atau lebih diutamakan dengan cara yang terbuka, karena dengan demikian terhindarlah dia dari fitnah bahwa dia, karena mungkin ada orang mengira dia tidak mengeluarkan zakat. Nah, ketika dia mengeluarkan zakat, zakat mal, dan itu di misalnya diumumkan, ya, atau secara terang dia menyebutkan zakat mal, ini akan terhindar dari fitnah yang mungkin diarahkan kepadanya. Yaitu fitnah bahwa dia tidak mengeluarkan zakat. Yang kedua, dengan diumumkannya zakat mal, ini juga akan menjadi contoh bagi yang lainnya. Sehingga orang yang belum mengeluarkan zakat, yang ini zakat malnya, ya dia akan mengeluarkan zakat malnya. Karena ada contoh dari saudaranya. Dia pun ingin kebaikan. Ini diantara hikmah yang disebut oleh para ulama, ya mengapa zakat mal itu lebih utama diumumkan, sedangkan zakat yang bersifat tatawu, ya bersifat sukarela, itu lebih utama untuk disembunyikan ketika kita memberikannya. Diantara hikmahnya yang disebutkan tadi, karena zakat mal, dia akan orang yang mengeluarkan zakat mal dan diumumkan, dia akan menjadi contoh bagi yang lainnya untuk juga mengeluarkan zakat, untuk ikut mengeluarkan zakat mereka. Yang kedua adalah untuk menghindari fitnah yang mungkin akan muncul ketika dia tidak mengumumkan harta atau zakat mal itu, karena bisa saja muncul omongan manusia, fitnahan manusia bahwa si fulan tidak mengeluarkan zakat. Itu akan terhindar semuanya. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, ya, bahwa orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, yaitu seorang yang dia mengingat Allah, dia takut pada Allah dalam keadaan sendirian, dia menangis, ya, mengucurkan air matanya karena cinta kepada Allah, karena takut pada Allah. Ini membuat dia menangis. Nah, di sini pentingnya seseorang, ya, suatu saat dia harus mempunyai waktu, entah di malam hari atau di siang hari ketika sendirian tiada orang yang melihatnya, atau di malam hari ketika dia sholat tahajud, dia merenungkan tentang kehidupannya, dia berzikir pada Allah, ya, sehingga mengucurkan air matanya. Dia menangis karena Allah. Ini akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Jadi jangan nangis itu kalau di syuting. Pura-pura nangis. Naudzubillah. Karena banyak sekarang kita lihat. Orang berzikir. Ketika di syuting nangis. Ya. Untuk apa? Apa gunanya? Ya. Apa supaya dilihat orang? Ya, tidak ada gunanya. Seorang kalau ikhlas, kalau mukhlis karena Allah, kalau menangis karena Allah, ketika sendirian, ketika kita hanya seorang diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ketika ditonton manusia, ketika dilihat orang, ini kadang-kadang justru akan menimbulkan rasa riya dalam diri seorang. Ya. Cukup Allah mengetahui. Cukup Allah yang melihat kita. Ketika kita menangis karena Allah. Ya. Nah ini 7 golongan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Yang mana pada hari itu tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di antara hikmah pelajaran yang diambil dari hadis ini. Yaitu yang pertama. Keutamaan imam yang adil, yaitu orang yang melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia adalah orang yang betul-betul menjaga kemaslahatan, memelihara kemaslahatan rakyatnya, umatnya. Dia tidak menzalimi mereka. Dia tidak menzalimi mereka. Semoga Allah menganugerahkan kepada kaum muslimin para pemimpin yang adil, pemimpin yang takut pada Allah, pemimpin yang tidak menzalimi rakyat mereka. Kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak putus asa dari rahmat Allah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kaum muslimin pemimpin-pemimpin mereka yang adil, yang takut pada Allah. Karena setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Taala di hari kiamat kelak. Allah akan meminta pertanggungjawaban dari setiap pemimpin tentang apa yang telah dilakukan selama kepemimpinannya, apa yang telah dilakukan kepada atau untuk rakyatnya, untuk umatnya. Ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap orang di antara kalian adalah pemimpin, dan setiap orang di antara kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan seorang anak muda yang tumbuh besar dalam ketaatan pada Allah Ta'ala, yang tumbuh besar dalam menuntut ilmu, kemudian dia praktekkan ilmunya, dia amalkan ilmunya, sehingga dia tumbuh besar dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tidak mendekati perbuatan-perbuatan maksiat, bahkan dia menjauhinya. Ini memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pun tentu menunjukkan pentingnya mendidik anak-anak kita, generasi kita, generasi muda kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pentingnya pendidikan akan menjadikan hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang pentingnya atau keutamaan orang yang selalu berjamaah di masjid dan mencintai masjid sehingga hatinya selalu tergantung kepada masjid. Ya, dia senang dan cinta pada zikrullah. Dia cinta untuk iqamatus shalah, untuk menegakkan salat di masjid. Cara berjamaah ini memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang cinta yang harus dibangun antara seorang dan saudaranya, hendaklah betul-betul dibangun di atas kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan seorang yang menjaga kehormatan dirinya. Ya, al-afaf. Kehormatan yang menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari berzina dan yang lain yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dari perbuatan-perbuatan keji, ini memiliki keutamaan. Padahal dia mendapatkan tawaran-tawaran duniawi. Kalau dia mau melaksanakannya, tetapi dia tidak mau melaksanakannya, dia justru menjauhinya. Karena takut pada Allah, maka ini juga punya keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan muraqabatullah. Seorang senantiasa merasa dia diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena disebutkan dalam hadis ini tentang seorang wanita, seorang pemuda yang dia diajak berzina, atau seorang yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan, tapi dia menolaknya karena Allah. Ya, karena Allah. Maka ini menunjukkan keutamaan seorang yang menjaga kehormatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan muraqabatullah. Keutamaan orang yang muraqabatullah, yaitu senantiasa merasa bahwa dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila perasaan ini ada dalam diri kita, ya, atau sifat ini ada dalam diri kita, bahwa di mana dan kapanpun kita berada, kita dipantau dan diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, ini akan mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, dari perbuatan maksiat, dari perbuatan yang keji. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, atau keutamaan menangis karena Allah. Ya, seorang menangis karena Allah. Ya, bukan karena sandiwara atau drama supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, tidak. Tapi betul-betul dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara orang-orang yang terhindar dari azab Allah itu orang yang menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sedekah yang bersifat tersembunyi. Sebagaimana saya jelaskan tadi. Ya, ada sedekah yang hukumnya wajib, itu yang disebut dengan zakat, dan ada sedekah yang hukumnya tidak wajib, yang disebut juga dengan sedekah tatawu. Nah, sedekah tatawu itu lebih utama kalau disembunyikan, tidak ditunjukkan pada manusia atau kepada orang lain, tapi betul-betul disembunyikan, hanya dia mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alangkah indahnya Islam ini yang telah mengatur segala sesuatu dan menjanjikan kebaikan bagi orang-orang yang menjalankan Islam dengan benar dan baik dan tepat. Ya, kita baru saja mendengarkan 7 golongan yang mereka mendapat naungan Allah dari kiamat kelak. Yang sebetulnya sifat-sifat ini bukanlah hal yang terlalu sulit. Kecuali yang pertama, imamun adil. Ya. Ini sebagaimana disebutkan para ulama sesuatu yang langka. Ya, maka disebutkan pertama kali. Adapun yang lainnya insyaAllah dengan seizin Allah. Ketika seorang minta pertolongan pada Allah, maka insyaAllah dia akan dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita yang ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan semoga kita mampu mengamalkan apa yang telah kita ketahui, dan berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah hakikat ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu ini hanya untuk diceramahi, ya untuk disiarkan, tetapi tidak ada pengamalannya, maka kurang bermanfaat. Bahkan bisa jadi, tidak menjadi bumerang bagi kita. Alhamdulillah min dalik. Tapi yang lebih dari itu adalah bagaimana kita berupaya untuk menerapkan, untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Itulah pemaparan beberapa hadis dari kitab Riyadhus Shalihin pada kesempatan yang baik ini. Dan ini saatnya untuk sesi tanya jawab. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan dari sesi materi kajian ilmiah, dari penjelasan dan pembacaan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Semoga memberikan keberkahan dan tentunya pemahaman serta tambahan ilmu untuk kaum muslimin yang menyimak serta menyaksikannya. Dan berikutnya khotbah Islam, para pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Baik, satu pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan mengawali sesi tanya jawab pagi hari ini. Nah, Ustaz, mohon dijelaskan atau apa maksud dari surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 tentang Allah mengancam orang-orang yang sholat. Dan karena saya bingung untuk memahami dari ayat tersebut, mohon petunjuknya. Barakallahu fikum. Sebutkan di sini tentang surat sebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ma'un ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salat mereka. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini, yaitu orang-orang yang pertama adalah orang-orang yang meninggalkan salat. Ya, itu jelas. Fawailul lil musallin. Sehingga kemudian dia menunda-nunda salat itu di saat waktunya sampai habis waktunya. Sampai terlewatkan waktu sholat. Ini termasuk orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang meninggalkan sholat sampai waktu yang habis. Kalaupun dia mengerjakan setelah waktu yang habis, baru kemudian dia mengerjakannya. Karena sholat adalah amal, sholat lima waktu. Di antara amal-amal yang memiliki waktu dan ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu wajib bagi orang mukminin dan ada waktu-waktunya. Nah, orang yang mengerjakan sholat tetapi bukan pada waktunya dan tanpa alasan dia hanya menunda-nunda ya waktu waktu sholat itu sehingga habis waktunya, ini terancam celaka. Bahkan ada sebagian yang mengartikan wail di sini adalah salah satu dari pintu-pintu neraka atau salah satu dari nama neraka, neraka wail. Ya. Intinya orang yang menunda-nunda sholat ya, sampai habis waktunya, ini terancam. Ya. Karena dia termasuk orang yang lalai, orang yang ghafil terhadap kewajiban yang Allah wajibkan padanya. Sehingga dia terancam oleh api neraka, na'udzubillah min dzalik. Dan ini menunjukkan bahwa dia menggampangkan sholat. Nah, kalau ada orang menggampangkan sholat, ini pertanda bahwa dia akan menggampangkan yang selainnya. Ya. Kalau saja sholat digampangkannya, diremehkannya, dilalaikannya, maka yang lainnya pun akan lebih dilalaikannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka masalah sholat, masalah yang tidak ada tawar-menawar. Tentang sholat lima waktu. Kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah. Ya, tidak boleh digambangkan, tidak boleh diremehkan. Ya, pertanda kebaikan pada diri seorang itu dari sholatnya. Selama orang itu masih sholat, insya Allah ada kebaikan dalam dirinya. Tetapi ketika orang itu meninggalkan sholat, maka tiada harapan kebaikan dari orang tersebut. A'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa menegakkan sholat. Bahkan Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, mohon kepada Allah azza wajalla, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jadikanlah aku termasuk orang menegakkan sholat. Demikian pula anak keturunan kita. Ini kewajiban kita untuk selalu mendidik anak-anak kita ya, untuk tidak menggampangkan sholat, tidak meremehkan masalah sholat. Dan kita wajib memberi peringatan pada mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami untuk pendengar atau pemirsa yang bertanya, dan tentunya faedah dari jawaban tersebut bermanfaat pula untuk kaum muslimin yang lainnya. Berikutnya di layanan lain telepon kita akan persilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. 6, silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana? Dari hamba Allah Padang Siding Tuan. Nah, mohon maaf Bapak, sebelum melanjutkan pertanyaannya, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radio. Nah, silakan ke pertanyaan. Gini, saya mau nanya. Kita sering marah sama istri kita karena tidak tahan, terus kita ucapkan kata-kata cerai sampai lebih dari 3 kali. Apakah termasuk yang susah yang gak bercerai karena belum tanpa ilmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, Ustaz, silakan. Pertanyaannya oleh Abdul Ghaffar Abdul Razak. Baik, apa yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa bagaimana hukum ketika kita sering marah kepada istri dan mengucapkan beberapa kali, bahkan lebih dari 3 kali ucapan-ucapan cerai, dan itu disampaikan tanpa ilmu, Ustaz. Artinya dalam keadaan marah yang disebutkan tadi. Silakan. Baik, dalam masalah ini, apapun fatwa yang diberikan oleh seorang yang ditanyakan tentang masalah ini, ya, yaitu masalah perceraian, maka pemberi fatwa itu tidak bisa memberikan satu putusan. Oleh karena itu, yang saya sarankan dari masalah yang ditanyakan oleh bapak yang bertanya, yaitu mendatangi kantor urusan agama dan menceritakan masalah ini. Karena memang secara hukum, seorang itu kalau mengucapkan kalimat cerai pada istrinya, ya, itu telah jatuh talak. Kalau 1 kali dia ucapkan, kamu saya cerai, jatuh talak 1. Kemudian berselang berapa waktu lagi, mereka terjadi pertengkaran di antara mereka, kemudian si istri suami mengatakan, kamu saya cerai. Itu jatuh talak 2. Dan seterusnya. Sedangkan talak yang dalam agama ini dibatasi, talak yang boleh kembali itu hanya 2. Talak pertama dan talak yang 2. Masing-masing ada masa iddahnya. Sedangkan yang 3, kalau seorang mengucapkan dia menceraikan istrinya yang 3 kali, maka ini sudah jatuh talak 3. Ya. Dan talak 3 ini hukumnya tidak boleh lagi seorang kembali kepada dia harus berpisah dengan istrinya. Dia harus berpisah. Jadi dalam masalah ini, yang ingin saya jelaskan yang pertama, ya, bahwa seorang ketika dia mengucapkan dia menceraikan istrinya, yang pertama kali itu jatuh talak satu, yang kedua kali jatuh talak dua, yang ketiga kali jatuh talak tiga, dan talak tiga ini dia harus berpisah dengan istrinya. Dia tidak bisa kembali dengan mantan istrinya, kecuali kalau mantan istrinya ini telah menikah dengan orang lain, dan pernikahan itu bukan disengaja dalam arti untuk menghalalkan suami pertama, tidak. Tapi betul-betul menikah, kemudian mungkin suami keduanya meninggal, ya, atau mereka bercerai, baru dibolehkan dia kembali kepada suami pertama. Ini tentang talak 1, 2, 3. Yang kedua, yang ingin saya jelaskan, bahwa ketika seorang mengucapkan cerai kepada istrinya karena marah, bahwa para ulama menyebutkan tentang marah ini ada dua hal. Kalau dia ketika mengucapkan kepada istrinya, dia menceraikan istrinya dalam keadaan marah, tetapi dia memahami apa yang dia ucapkannya, dia menyadari apa yang dia ucapkannya, maka itu jatuh talak. Talak dalam keadaan marah yang tidak jatuh talak itu kalau seorang dia karena marahnya dia tidak menyadari apa yang dia ucapkan. Kadang-kadang ada orang marah yang luar biasa kemarahannya sehingga dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Nah kalau demikian maka itu insya Allah tidak jatuh talak. Karena marah dalam keadaan dan dia tidak menyadari apa ucapannya. Jadi kemarahan ada dua macam. Ada marah yang ketika seorang mengucapkan talak, itu dia menyadari ucapannya, dia mengetahui ucapannya, ya. Ini jatuh talak. Yang kedua, ketika dia mengucapkan talak karena marah, namun dalam keadaan dia tidak menyadari apa ucapannya, karena saking marahnya, maka ini insya Allah tidak jatuh talak. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan dalam masalah ini, yaitu hendaklah bapak yang bertanya, ya, atau orang yang bersangkutan dalam masalah ini, dia mendatangi kantor urusan agama, menemui salah seorang pegawai di sana, ceritakan masalah ini. Karena ini bukan masalah yang gampang, jangan dipermainkan. Tidak boleh seorang mempermainkan masalah ucapan cerai kepada istrinya. Nah, karena bagaimanapun fatwa seseorang, tapi yang memutuskan masalah perceraian itu adalah kantor urusan agama. Maka langkah baiknya diceritakan, ya nanti apa yang diputuskan oleh kantor agama, kantor urusan agama, itu yang menjadi putusan. Ya, jadi bukan fatwa, tapi yang menjadi putusan adalah apa yang diputuskan atau disampaikan oleh mereka dari atau hakim dari kantor urusan agama. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Nah Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga nasihat yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk bapak maupun pemirsa serta kaum muslimin yang lainnya. Berikutnya khotbah Islam, kita akan bacakan dari pesan singkat kembali yang telah masuk. Kita pilih salah satu dari beberapa pertanyaan yang cukup banyak masuk di kesempatan ini. Ustaz, bagaimana solusi untuk ana yang merasa belum merasakan manisnya iman dalam beberapa hal, contohnya ketika membaca Al-Quran, kemudian ketika hadir dalam majlis ilmu, terkadang saya dapat menangis. Dan salah satu masalah adalah ketika saya dalam sholat, sulit untuk khusyuk dalam sholat. Dan bahkan saya merasa bahwa setiap sholat selalu ingin buang angin, dan saya susah sekali untuk melawan godaan setan tersebut, dan itu terjadi terus menerus setiap hari. Ustaz, jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Barakallahu fik. Baik, pertanyaan tadi saya lihat ada 3 poin. Yang pertama, ketika seorang belum merasakan manisnya iman, kecuali di majelis-majelis ilmu, dia bisa mengeluarkan air matanya. Tidak ada masalah. Artinya begini, bahwa memang Terkadang suatu hal itu memerlukan proses, memerlukan waktu, sehingga harus ada peningkatan iman dalam diri kita dengan lebih banyak berilmu, membaca, menghadiri majelis-majelis ilmu. Kemudian juga ilmu itu kadang-kadang kita harus renungkan, tidak sekedar hanya membaca. Ya, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah memberikan apa yang diinginkan tersebut. Kemudian yang kedua, poin yang kedua dari pertanyaan tersebut, kiat-kiat untuk khusyuk dalam sholat. Ya. Salah satu kiat agar kita khusyuk dalam sholat adalah dengan kita memahami apa yang kita baca. Ya, dan memahami apa yang kita baca di dalam sholat. Karena dalam sholat itu ada kalimat-kalimat, ada doa, ya, penghambaan diri seorang kepada Allah Azza wa Jalla. Ini harus betul-betul kita meresapi. Ketika seorang sujud, dia betul meresapi bahwa dia sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Agung, yang telah memberikan dia berbagai macam nikmat. Nah, ini akan menimbulkan kehusuan dalam diri seseorang. Tetapi kalau dia sekedar ketika ruku, ketika sujud, hanya mengikuti, hanya melaksanakan tugas dan kewajiban, nah ini tentu akan lain rasanya, akan beda rasanya dengan orang yang ketika dia melakukan sholat, dia meresapi betul bahwa dia menghadirkan dalam hatinya bahwa dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan alhamdulillah banyak sekarang ini kitab-kitab yang menulis tentang kiat-kiat sholat, kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Maka Anda bisa juga membaca buku-buku tersebut. Bahkan di internet banyak. Anda tinggal membuka, ya menulis, ya kiat-kiat untuk khusyuk dalam sholat. Itu banyak. Coba dibaca, direnungkan, kemudian diamalkan. Ya. Kemudian diamalkan, insya Allah, itu akan sangat memberi pengaruh dalam meningkatkan kehusyuan kita dalam sholat. Kemudian juga ya, poin yang ketiga, yaitu tentang adanya perasaan was-was sebetulnya. Ketika seorang setiap dalam sholatnya, dia seakan-akan merasa ingin buang angin. Ya, dan itu selalu terjadi. Perlu diketahui bahwa ini adalah bisikan syaitan. Upaya syaitan untuk menjadikan seorang itu was-was. Maka hal ini Anda harus melawannya. Tidak boleh dibiarkan. Ya. Tidak boleh dibiarkan. Harus dilawan. Ya. Ya, selama kita itu yakin bahwa tidak ada angin yang keluar dalam diri dari dubur kita, maka kita tidak boleh terganggu dengan was-was itu. Ya. Oleh karena itu Nabi Sallam dalam petunjuk beliau, ketika seorang dihinggapi oleh perasaan ini, kata beliau janganlah seorang dia meninggalkan sholatnya kecuali kalau dia mendengar bunyi suara kentut, atau yang kedua merasa bau kentut itu. Selama tidak ada hal ini, maka jangan dia meninggalkan sholatnya. Karena ini adalah termasuk upaya-upaya syaitan dalam mengganggu hamba Allah ketika sholat. Maka ini tidak boleh Anda ikuti, Anda harus melawannya. Ya, kecuali kalau betul-betul memang betul merasakan kentut dan kentut itu keluar atau terasa bau, ya, maka itu boleh seorang membatalkan sholatnya. Tapi kalau tidak, maka jangan. Harus dilawan, tetap konsentrasi dengan apa yang kita baca, dalam kita dalam keadaan apa, kalau dalam keadaan berdiri, kita betul-betul merasa bahwa saya ini sedang dalam keadaan berdiri. Ya. Ketika dalam keadaan ruku, kita meresapi bahwa kita dalam keadaan ruku kepada Allah Ta'ala. Dan seterusnya. Maka dengan demikian, insya Allah, gangguan-gangguan dari bisikan-bisikan syaitan itu akan hilang, ya. Dan kita harus berjiwa besar, tidak boleh kita dikalahkan oleh bisikan-bisikan dan was-was, perasaan was-was tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian pagi hari ini. Mohon Ustaz disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah dari perjumpaan kita. Nah Ustaz, silakan. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah dengan demikian, berakhirlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang didengar dan apa yang kami sampaikan bermanfaat, terutama untuk diri kami pribadi dan juga untuk siapa saja yang mendengarkan kajian pada pagi hari ini, pada kesempatan yang baik ini. Dan saya tidak akan memperpanjang pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu bermanfaat dan amal yang soleh. Juga kami haturkan jazakumullah khairan baik kepada Al-Akh Abdul Ghaffar, juga pada para pemirsa semuanya yang telah ikut mendengarkan ceramah pada kesempatan yang baik ini. Jazakumullah khairan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku luqawli hadha, semoga kita tetap tabat di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta di atas manhaj para salafus saleh sampai akhir dari kehidupan kita. Aku luqawli hadha, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.